Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir surah An-Nahl. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-48 sampai yang ke-50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yarau ila ma khalaqallahu min syai'in. Tidakkah mereka melihat apa yang telah Allah ciptakan dari sesuatu? Yatafayya'u dhilaluhu, yang bayangannya condong, anil yamini wasyama'il, ke kanan dan ke kiri, sujudan lillahi, dalam keadaan sujud kepada Allah. Wahum dakhirun, dan mereka merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Kepada Allah apa saja yang di langit dan apa saja yang di bumi sujud. Min dabbatin, baik berupa binatang, wal malaikatu, dan juga malaikat, wahum la yastakbirun, dan mereka tidaklah sombong. Ya khafuna rabbahum min fawqihim, mereka takut kepada Rabbnya yang ada di atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka selalu melakukan apa yang diperintahkan. Qala Al-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmatahala fi tafsirih. Yaqulu ta'ala awalam yaraw ay asyakuna fi tawhidi rabbihim wa adamatihi wa kamalih. Ila ma khalaqallahu min syai'in, ay ila jami'i makhlukatihi. وَكَيْفَ تَتَفَيَّأُ أَدِلَّتُهَا عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَائِلِ سُجَّدَ لِلَّهِ أي كلها ساجدة لربها خاضعة لعظمته وجلاله وهم داخرون أي دليلون تحت التسخير والتدبير والقهر ما منهم أحد illa wa nasiyatuhu biyadillahi wa tadbiruhu indahu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, tidakkah mereka melihat, yakni orang yang meragukan keesaan Allah Rabb mereka, meragukan kebesaran dan kesempurnaannya. Tidakkah mereka melihat apa yang telah Allah ciptakan dari segala sesuatu? yakni semua makhluknya. Bagaimana bayangan-bayangan makhluk itu condong ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Artinya semuanya sujud kepada Rabb-nya, tunduk di hadapan kebesaran dan kemuliaannya. Mereka semuanya merendah, yakni merendah di bawah pengaturan dan kekuasaan Allah. Tidak ada seorang pun dari mereka kecuali ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Dan semuanya diatur di sisi Allah. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah minal hayawanat annatiqati wassamitati wal malaikatu al-kiram khassahum ba'dal umumi di fadrihim wa syarafihim wa kasrati ibadatihim. Walihada qala wahum la yastakfirun ay an ibadatihi ala kasratihim wa adamati akhlaqihim wa quwatihim. Kama qala ta'ala la yastankifal masih wa ayyakun abdalillah walal malaikatul muqarrabun. Kepada Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi berupa hewan-hewan yang bisa bicara maupun yang tidak bisa bicara, semuanya sujud. Demikian pula para malaikat yang mulia. Mereka dikhususkan setelah penyebutan makhluk secara umum, menunjukkan keutamaan dan kemuliaan malaikat dan banyaknya ibadah yang mereka lakukan. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, para malaikat itu tidaklah sombong dari beribadah. Walaupun cuma mereka banyak, walaupun akhlak mereka itu agung, walaupun mereka itu kuat. Seperti yang Allah Ta'ala firmankan, Isa Al-Masih tidaklah menolak untuk menjadi hamba bagi Allah. Demikian pula para malaikat yang didekatkan. Yakhafuna rabbahum min fawqihim lamma madahahum bikathrati ta'ati wal khudu'i lillah matahahum bil khawfi minallah alladhi huwa fawqahum bidzati wal qahri wa kamalil awsafi fahum adillau tahta qahrihi. Mereka semua takut kepada Rabb-nya yang ada di atas mereka. Setelah Allah memuji mereka karena sangat taat dan sangat tunduk kepada Allah, maka dalam ayat ini Allah puji mereka bahwa mereka takut hanya kepada Allah yang ada di atas mereka, baik zat-Nya, kekuasaannya maupun kesempurnaan sifat-sifat-Nya. Sedangkan mereka semua rendah di bawah kekuasaan Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun ay mahma amarahumullahu ta'ala imtathalu li amrihi tau'an wa ikhtiyaran. Mereka juga melakukan apa saja yang diperintahkan. Artinya apapun yang Allah perintahkan kepada mereka, mereka langsung melaksanakan perintahnya dengan sukarela dan atas pilihan sendiri. Wasujudul makhluqati lillahi ta'ala kismani sujudu iktirarin wa jalalatin ala ma lahu min sifatil kamal. Wa hadha amun li kulli mahlukin min mu'minin wa kafir wa birrin wa fajir. وحيوان ناطق وغيره وسجود اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة وغيرهم من المخلوقات. سجودnya makhluk kepada Allah Ta'ala terbagi menjadi dua. Yang pertama, sujud keterpaksaan. Mau gak mau harus sujud karena statusnya sebagai makhluk. Ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat yang sempurna. Dan sujud semacam ini dilakukan oleh semua makhluk. Mukmin, kafir, baik, jahat, hewan yang bisa bicara maupun yang tidak. Yang kedua, sujud atas kemauan sendiri, sukarela. Dan ini dikhususkan untuk wali-wali Allah dan hamba-hamba Allah yang beriman, baik berupa malaikat atau makhluk-makhluk selain mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, setelah kita membaca ayat yang ke-48 sampai 50 dan juga membaca apa yang dijelaskan dalam tafsir oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahutaala, maka di sini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qauluhu ta'ala. Awalam yaraw ila ma khalaqallahu min syai'in. Arada min syai'in lahu dhillun min jabalin aw syajarin aw jismin qa'imin. Arada min syai'in lahu dhillun min jabalin au syajarin au jismin qa'imin. Mengenai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidakkah mereka melihat apa yang Allah ciptakan dari sesuatu? Yang dimaksud dengan sesuatu di sini ialah sesuatu yang memiliki bayangan, ya, berupa gunung, pohon, atau berupa sesuatu yang berjisim, yang tegak. Manusia atau yang lain yang punya jisim yang tegak. Taib. Al-Faidatu Asaniyah. Qauluhu Ta'ala. Yatafayya'u dhilaluhu 'anil yamini wasyama'ili sujjada lillah wa hum dakhirun. Fihi dalilun ala sujudil mahlukati kulliha lillahi ta'ala mengenai firman Allah ta'ala bayangan sesuatu itu condong ke kanan kadang condong ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah dan mereka merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan dalil bahwa semua makhluk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikuatkan dengan ayat setelahnya. Wa yu'akkiduhu qauluhu ta'ala. Wa yu'akkiduhu qauluhu ta'ala. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Faidatu Ats-Tsalitsah. Sujudul Mahluqati Lillahi Ta'ala Qismani. Sujudu Idhtirarin wa Dalalatin 'ala ma lahu min sifatil kamali. Wa hadha 'am likulli mahluq. Min mu'min wa kafir wa birrin wa fajirin wa hayawanin natikin wa ghairih wa sujudu ikhtiyarin yukhtassu bi awliyaihi wa ibadihi al-mu'minin minal malaikati wa ghairihim minal mahlukat. Ini sujudnya makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan sujudu ibtirarin. Ini sujud yang sifatnya wajib dan terpaksa, ya. Mau enggak mau harus sujud karena statusnya sebagai makhluk yang diciptakan sujud kepada Al-Khaliq yang menciptakannya. Ini menunjukkan Allah memiliki sifat yang sempurna. Dan sujud semacam ini berlaku untuk semua makhluk. Mukmin, kafir, baik, jahat, hewan yang bisa bicara ataupun yang tidak. Nah. Kemudian yang kedua, sujud ikhtiar. Sujud atas kemauan sendiri. Atas pilihannya sendiri. Dan ini bernilai ibadah. Nah, sujud yang kedua ini khusus untuk wali-wali Allah dan hamba-hamba Allah yang beriman, baik berupa malaikat atau yang lain. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. An Abi Dzar qala, dari sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala an, beliau berkata, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid. Hina wajabatis syamsu. Aku pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ketika matahari terbenam. Faqala, maka beliau bertanya, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tajri aina zahabati syamsu? Ya Abu Dzar, tajri aina zahabati syamsu? Wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kemana perginya matahari itu? Qultu, Allah wa Rasuluhu a'lam. Aku menjawab, Allah Ta'ala dan Rasulnya yang lebih tahu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Nabi bersabda, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha azza wa jalla, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda baina yaday rabbiha azza wa jalla. Sesungguhnya matahari itu pergi sampai sujud di hadapan Rabb-nya Azza wa Jalla. Fatasta'dinu firruju'i. Fatasta'dinu firruju'i. Fayu'danu laha. Fatasta'zinu firruju'i. Fayu'danu laha. Kemudian matahari itu minta izin untuk kembali. Kemudian diizinkan. faka'annaha qad qila laha. Faka'annaha qad qila laha. Irji'i min haitsu ji'ti. Irji'i min haitsu ji'ti. Sepertinya dikatakan kepada matahari tadi, silakan engkau kembali ke tempat kamu datang. Fatarji'u ila matla'iha. Fatarji'u ila matla'iha. Maka matahari pun kembali ke tempat terbitnya. Fadalika mustaqarriha. Fadalika mustaqarruha. Fadalika mustaqarruha. Dan itu adalah tempat beredarnya matahari. Thumma qara'ah. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Kemudian beliau membaca ayat wasyamsu, dan matahari tajri beredar di mustaqarril laha, di porosnya, tempat peredarannya. Nah, ini hadis menunjukkan bahwasannya matahari juga sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai makhluk. Nah, sebagai makhluk sujud kepada khaliknya. Berlaku semuanya. Nah, apakah setan atau iblis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, tapi bukan untuk menyembah Allah. Tapi tadi sujud yang sifatnya terpaksa, suatu keharusan sebagai makhluk yang sujud kepada khaliknya. Bukan sujud yang bernilai ibadah atas dasar keikhlasan dan pilihannya sendiri. Kalau yang itu, yang melakukan adalah hamba-hamba Allah yang beriman. Baik dari kalangan manusia, malaikat, jin, dan yang lain. Nah, al-fa'idatu ar-rabi'ah. Qauluhu ta'ala wal malaikatu wa hum la yastakbirun. Khassahum ta'dal umumi li fadlihim wa syarafihim wa kathrati ibadatihim wa lihada qala wa hum la yastakbirun ay an ibadatihi ala kathratihim wa adamati akhlaqihim wa quwatihim. Khassahum Allah Ta'ala mengkhususkan para malaikat ba'dal umum, setelah keumuman makhluknya yang sujud kepadanya. Lifadlihim wa syarafihim wa kasrati ibadatihim, untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan malaikat yang sangat banyak ibadahnya. Walihada qala, oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, wahum la yastakbirun, mereka para malaikat itu tidak sombong. Ai an ibadatihi ala kasratihim wa adamati akhlaqihim wa quwwatihim. Malaikat itu tidak sombong untuk beribadah kepada Allah, walaupun jumlah mereka banyak, walaupun akhlak mereka itu mulia, agung, walaupun mereka itu kuat. Baik. Ini mengingatkan kepada mereka-mereka yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu betul-betul orang yang sombong. Para malaikat yang jumlahnya banyak saja, yang kekuatannya luar biasa, tidak keberatan untuk sujud dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka-mereka yang jumlahnya lebih sedikit dari malaikat, kekuatannya juga gak ada apa-apanya dengan malaikat, begitu sombongnya, tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan Nabi Isa Al-Masih alaihissalatu wassalam juga tidak keberatan untuk menjadi hamba Allah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa mereka kok malah menyembah Nabi Isa? Kenapa tidak disembah itu yang disembah oleh Nabi Isa, yakni Allah Subhanahu wa taala? Justru malah menyembah Nabi Isa. Sebutnya dalam ayat, la yastaqifal masihu ayyakun abdalillah. Al-Masih Isa alaihissalam tidaklah keberatan untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Walal malaika al-muqarrabun, termasuk para malaikat yang dekat, tidaklah keberatan menjadi hamba Allah, yang beribadah kepada Allah, yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa kok mereka keberatan? Berarti ada kesombongan di atas kesombongan. Nah, al-fa'idatu al-khamisah, qalu ta'ala, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Fihi dalilun ala anna Allah azza wa jal fawqal mahluk, bidzati wal qahri wa kamalil awsafi. Fahum adillau tahta qahri. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, mereka takut kepada Rabb-nya yang ada di atas mereka dan melakukan apa saja yang diperintahkan. Ini merupakan dalil bahwasanya Allah Azza wa Jalla ada di atas makhluk-Nya, baik zat-Nya maupun kekuasaannya maupun kesempurnaan sifat-sifat-Nya di atas makhluk-Nya. Semua makhluk ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang tahu kadar diri kita sebagai makhluk, sebagai hamba, sehingga tidak pantas bagi kita untuk menyombongkan diri, tidak pantas bagi kita untuk menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap bisa menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang selalu taat dan selalu tunduk serta beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.